Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, masih pada hadis sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Rasulullah SAW sebutkan yang ketiga, rajulani tahabba fil lajtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, karena Allah mereka bertemu, dan karena Allah pula mereka berpisah. Disebutkan demikian karena tidak ada hubungan nasab kekeluargaan yang menyatukan keduanya. Tidak ada pula hubungan kabilah, suku, dan semisalnya. Hanya saja karena Allah tahabbah fillah, keduanya saling mencintai. Artinya melihat temannya, orang yang istiqamah dalam ibadah dan akidah yang benar, maka ia mencintainya, bertemu, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa ala dhalik, juga berpisah dikarenakan Allah Ta'ala keduanya mati, dan berpisah di atas kecintaan kepada Allah, termasuk golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya. Dan ini menunjukkan pentingnya niat dan dasar orang itu bermuamalah, berhubungan. Jika yang mendasarinya semata-mata karena Allah, maka kalaupun itu orang yang sangat jauh dari dia, entah itu negerinya, sukunya, atau nasabnya, enggak ada sama sekali hubungan itu. Atau bahkan kata Ibnu Battah rahimahullah, orang itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan dalam kepentingan-kepentingan pribadinya, atau tidak menguntungkan dia keuntungan pribadi. Ini dia minta ini, misalnya dia suruh begini enggak dikerjakan, dia minta begini enggak mau, urusan dunia, urusan pribadi, membuat dia mungkin kesal atau enggak senang, yang semestinya perhitungan dia orang ini akan memberi keuntungan kepadanya, orang ini akan membawa laba baginya, ternyata tidak. Tetapi dia tahu orang ini taat ibadahnya, akidahnya, istiqomahnya di atas sunnah, di atas manhaj salaf, maka dia tetap mencintainya karena Allah. Yang semacam ini yang Rasulullah sebutkan termasuk golongan yang dilindungi, dinaungi oleh Allah dalam naungannya di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang qalbunya tergantung dengan masjid. Artinya selalu dekat dia dengan sholat. Tiap kali selesai dari suatu sholat, dia rindu dan ingin kembali ke masjid menjalankan sholat yang berikutnya, menunggu dengan serba harap datangnya waktu sholat yang berikutnya. Karena masjid tempat sujud, tempat sholat, demikian hati orang ini tergantung di masjid, terikat dan selalu ingin kembali padanya. Dan ini menunjukkan kuatnya hubungan dia dengan Allah. Karena sholat hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Maka jika seorang hamba semakin mencintai sholat, semakin terbiasa dan terus rindu berharap sholat yang berikutnya, menunjukkan begitu erat, begitu kuat hubungan dia dengan Rabbnya. Maka ini termasuk pula golongan yang dilindungi oleh Allah dalam naungannya. Yang kelima, rajulun da'athum ra'ah dzatu mansib wa jamal. Seseorang yang diajak wanita yang punya kedudukan dan kecantikan untuk melakukan fujur, kefajiran, wal'iyadzu billah. Tetapi karena dia menjaga iffah, dia menjaga kehormatan dirinya, kemuliaan kehormatannya, maka dia katakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Berarti ini orang punya syahwat dan ajakan si wanita ini merupakan ajakan kuat yang pada awalnya orang mudah untuk tertarik padanya dan melakukan perbuatan tersebut karena yang menuntut atau yang mengajak si perempuan. Bukan dia yang meminta, bahkan bukan dengan paksaan dia, perempuan yang mengajak. Perempuan ini yang meminta. Kemudian yang kedua, tempat pun dalam keadaan sepi. Tidak ada orang lain yang tahu. Hanya rasa takutnya kepada Allah yang menghalangi dia. Makanya yang dia katakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia tidak mengatakan, aku enggak ada syahwat padamu, aku enggak ada keinginan, lagi enggak mood atau semisalnya. Bukan itu yang dia katakan. Itu justru ada syahwat. Tetapi yang dia katakan, aku takut kepada Allah. Penghalang yang mencegah dia dari kemaksiatan tersebut. Maka dia orang yang menjaga iffahnya, kehormatan dan irt harga dirinya. Yang keenam, Rasulullah sebutkan rajul tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, dengan suatu sedekah dia sembunyikan, begitu dia berusaha menyembunyikannya hingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Menunjukkan sangat ikhlasnya dia dalam bersedekah, hanya mengharap ridha Allah semata, tidak ingin diketahui oleh orang lain siapapun itu, bahkan kirinya pun enggak tahu apa yang disedekahkan oleh kanannya. Ini para ulama sebutkan selama penampakan sedekah tidak ada kebaikan atau kemaslahatannya. Selama penampakan sedekah tidak ada kebaikan atau kemaslahatannya. Maka jika sedekah dengan ditampakkan membawa kemaslahatan besar, punya kebaikan yang lebih dibanding disembunyikan, maka itu afdol ditampakkan, tergantung kemaslahatannya. Tapi jika tidak ada kemaslahatan yang diharap lebih besar dari itu, maka hukum asalnya al-israr afdol, disembunyikan itu yang lebih afdol. Artinya tidak ada orang lain tahu bahwa dia yang berinfak, dia yang bersedekah, memberi fulan dan alan. Yang ketujuh, Rasulullah sebutkan rajulun dzakarallahu khalian fa fadhat aynah, orang yang ingat kepada Allah sendiri dikala sendiri dan berlinang air matanya tanpa ada orang lain tahu di mana dia berada. Di saat kalbunya terlepas dari keterikatan kepada dunia, malah dia mengingat dosa-dosanya, nah, mengingat kemaksiatan yang pernah dia lakukan, dia takut dari murka, dari azab Allah, dia menangis karenanya. Ini pun serupa dengan yang sebelumnya, terikat atau terkait rasa takutnya kepada Allah, seperti yang meninggalkan zina tadi membuat dia menangis. Makanya kata Imam Adz-Dzunnu Fudzail bin Iyad rahimahullah, pernah mengatakan orang yang takut kepada Allah bukannya sekedar dia menangis ketika mengingat dosanya kemudian berlinang air matanya sampai menangis tersedu-sedu, bukan itu. Tetapi hakikatnya orang yang takut kepada Allah, kata beliau, yang dia meninggalkan kemaksiatan atau syahwat sementara dalam keadaan dia sangat ingin melakukannya. Syahwatnya ada besar untuk melakukan kemaksiatan itu, apapun itu, kemungkaran, dosa, kemaksiatan, besar dorongan pada dirinya untuk mengerjakannya. Tapi karena takut dia kepada Allah, dia tahan dirinya dan dia meninggalkan semua itu. Itu yang takut kepada Allah. Hakikatnya yang demikian. Walhasil, para ulama salaf rahimahumullah mengingat semua ini dan rasa takut kepada Allah serta sitr, bagaimana Allah tutupi hambanya yang mungkin semalaman melakukan ini itu, atau dikala dia sendiri melakukan ini itu, hanya dia dengan Rabbnya yang tahu, tidak ada orang lain yang melihatnya. Walhasil, karenanya mereka dalam doanya yang ma'ruf atau sering mereka ucapkan, Allahumma inni as'aluka sitrakal jamil fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu sitrakal jamil, engkau tutup penutupan yang baik di dunia dan di akhirat, sebagaimana di dunia ditutupi sehingga enggak ada orang lain tahu, tetap terjaga kehormatannya. Di akhirat pun ditutupi dengan diampuni oleh Allah dan tidak dibongkar di hadapan umat manusia yang ada. Nah, sitrullah al-jamil. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan ini. Imamun adil, yang mengatur kemaslahatan kaum muslimin sebagai rakyat dan bawahannya, telah lalu dimulai dengan mereka karena kemaslahatan mereka sangat besar dan banyak aktif, banyak yang mendapati kemaslahatan itu, tidak hanya diri mereka sendiri. Yang kedua, syabun nasya'a bi ibadatillah, di riwayat lain fi ibadatillah, tumbuh kembang pemuda ini dalam ibadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Di dalam hadis dihasankan oleh bin Baz rahimahullah, Rasulullah SAW sebutkan, idza ra'aitumur rajul yartadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu lihat seseorang sering ke masjid, artinya selalu ke masjid, maka saksikan imannya, artinya dia itu mukmin, itulah orang mukmin. Karena jelas menunjukkan imannya. Dan Allah telah katakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah hanyalah orang yang beriman. Innama, hanya dibatasi. Karena kalau bukan iman, enggak akan orang demikian. Apalagi seperti ini, terikat kalbunya dengan masjid. Makanya para ulama juga sebutkan yang dimaksud bukan kemudian dia banyak duduk di masjid, bukan dia tinggal dan terus berada di masjid, bukan. Tetapi tadi kuatnya hubungan dia dengan Allah, sholatnya, ibadahnya, nah, dia ke masjid untuk itu. Wa rajulun tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bertemu saling mencintai karena Allah. Itu yang menemukan mereka dan keduanya jujur. Jujur dalam artian betul enggak punya tendensi macam-macam. Dia enggak punya niat yang neko-neko. Dia cintai fulan ya hanya karena Allah. Karena istiqomahnya dan ketaatannya, enggak ada lain. Dia tidak menginginkan sesuatu, dia tidak ada tendensi ini itu, murni karena Allah, dan dia jujur dalam hal itu, dan hanya Allah yang tahu. Demikian ketika mereka bertemu sampai mereka berpisah karena kematiannya di atas itu. Di atas cinta kepada Allah, dan tentunya ini menunjukkan keutamaan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk dari tali iman yang terkuat cinta karena Allah dan berpisah karena Allah. Ma'ruf hadis ketika Allah mengutus malaikatnya kepada seorang yang berjalan jauh menuju suatu desa sana. Fa arsalallahu fi madrajatihi malaka. Temui di tengah jalan oleh malaikat. Mau kemana kamu? Mau ke sana? Jauh desa sana. Ngapain kamu ke sana? Ziarah ke saudaraku fulan, ini temanku. Apa kamu punya hubungan kerja atau sesuatu kebaikan yang kamu inginkan, begini-begini, ada tendensi? Katanya enggak ada. Lalu terus ghairi anni uhibbuhu fillah. Enggak ada alasan lain kecuali karena aku mencintainya karena Allah. Qala fa inni rasulullah ubashiruka bi anna Allah ahabbaka kama ahbabta sahibaka fi. Maka aku utusan Allah mengabarkan berita gembira kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Demikian jika itu jujur. Dan Rasulullah pun katakan al-mutahabuna fillah ala manabiru min nur yaghbituhu bimakanatihim an-nabiyun was-siddiqun. Orang yang saling mencintai karena Allah, di yaumul akhir Allah letakkan mereka di tempat tinggi dari cahaya, dimuliakan di sana. Tempat itu membuat iri bahkan para nabi dan para siddiq karena keutamaan besar yang mereka dapati. Sementara kata Ibnu Abbas, hampir keseluruhan manusia sekarang kalaupun ada kedekatan dan hubungan karena dunia, karena ada keuntungan, karena ada tendensi, kalau enggak akan mau dia lakukan semua itu. Wa rajulun da'athum ra'ada tamansib wa jamal faqala inni akhafullah. Tadi orang yang diajak wanita cantik dan berkedudukan, tapi dia katakan aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah ini para ulama juga sebutkan, kemungkinan pertama dia katakan dengan lisannya. Dia katakan aku takut kepada Allah. Kemungkinan kedua itu dia katakan dalam hatinya untuk meredam syahwatnya dan menahan dirinya. Tidak dia ungkapkan kepada perempuan ini, tetapi dia katakan dalam hatinya sendiri, aku takut kepada Allah. Agar kemudian tidak semakin terdorong kepada syahwat yang haram. Sengaja Rasul sebutkan dua ini, mansib wal jamal, kecantikan dan kedudukan, karena raghbah kepadanya lebih besar, hasrat orang, keinginan orang kepadanya lebih besar dibanding yang tidak ada dua ini. Perempuan tapi gak cantik dan tidak punya kedudukan, bukan orang kaya atau punya kedudukan tinggi, menggoda tapi tidak sebesar ini. Atau mungkin dia sangat cantik tetapi tidak punya kedudukan, atau sebaliknya ada kedudukan tapi gak sebegitu cantik, godaannya tidak sebesar ini. Selain juga yang kedua, bahwa gak gampang mendapat yang seperti ini, perempuan cantik dan dia punya mansib, punya kedudukan tinggi. Ditambah seperti yang hadis sebutkan, dia yang mengajak untuk melakukan fujur. Di dalam hadis ketika Rasulullah katakan da'athu, dia dipanggil atau diajak perempuan ini, sebagian ulama seperti dinukilkan dari Qadhi Iyad menafsirkan tafsiran lain selain zina. Kalau zina tadi ma'ruf sudah, diajak untuk melakukan zina dengannya. Tafsiran lain diajak dalam artian diajak untuk menikahi dia, nikah dengan benar, dengan baik. Artinya dia ditawari oleh wanita cantik dan berkedudukan ini untuk menikahi, mempersunting, memperistri perempuan ini. Tapi dia juga menolak dan mengatakan aku takut kepada Allah. Yang dimaukan dengan penafsiran kedua ini, dia takut, khawatir tidak bisa menunaikan hak perempuan ini, atau dia khawatir tersibukkan dengan kenikmatan dunia yang berlebihan, termasuk ini fitnah. Istrinya cantik, istrinya punya kedudukan, istrinya begini, dia khawatir akan menyeret dia kepada kemungkaran dan maksiat. Gak bisa nolak, eman nanti kalau lepas. Maka segala tuntutan istrinya dia turuti demi mempertahankan istrinya. Bahkan itu yang haram, yang maksiat dia lakukan. Maka ini makna yang kedua, dia takuti itu. Kalau-kalau perempuan ini menuntut macam-macam dan dia terfitnah, khawatir terfitnah oleh kecantikan dan kedudukannya, gak bisa nolak, nuruti terus segalanya sementara itu dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena takut, maka dia katakan, aku takut kepada Allah. Itu kemungkinan kedua dari makna hadis da'athu, diajak oleh perempuan ini. Nah, fitnah perempuan terkadang dengan kecantikannya atau kedudukannya ini, terkadang pula dengan keyakinannya, terkadang dengan akidah, keyakinan atau manhajnya. Waliyadzubillah. Dan itu banyak ibrah, pelajaran bagi orang yang mau ambil hikmah dan pelajarannya. Kita tahu Imran Ibn Hittan yang terfitnah oleh istrinya, yang semula Imran ini dari ahlu sunnah, bersama ahlu sunnah, muhim dia kesemsem sama perempuan dari Khawarij, dan dia katakan kepada teman-temannya, aku nikahi dia untuk aku ajak kepada sunnah. Walhasil diingatkan, jangan fitnah. Tetap dia karena sudah cinta, dia nikahi, dan pada akhirnya dia yang terseret kepada madhab istrinya, dia jadi Khawarij. Bahkan sampai dia puji Imran ini, dia sanjung-sanjung dan dia puji para pemberontak yang membunuh Uthman ibn Affan. Nah, begitu pula yang membunuh Ali ibn Abi Thalib. Begitu pula Abdurrahman ibn Muljim yang membunuh Ali ibn Abi Thalib, Khawarij ma'ruf. Semula dia ini qurra, orang yang hafal Quran, faham tafsir, baik akidahnya, dan bersama sahabat. Bahkan di masa Umar dipercaya oleh Umar ini, Abdurrahman bin Muljim ini, sampai dipercaya oleh Umar, dikirim ke sana, dikirim ke situ, ajari sini Quran, ajari tafsir sana, kamu ke sana, ke negeri sini, sampai dipercaya oleh Umar. Masya Allah, orang yang istiqomah dan baik. Walhasil di masa berikutnya, setelah sampai masa Ali bin Abi Thalib, dia disebutkan jatuh hati kepada wanita yang disebut namanya Qutam atau Qutam, wanita Khawarij, disebutkan termasuk wanita tercantik di masa itu. Abdurrahman bin Muljim fitnah, subhanallah, senang sekali sama perempuan ini. Dilamarnya, kata perempuan ini, aku mau terima lamaranmu, kita menikah, tapi dengan satu syarat maharku. Apa itu? Kamu bunuh Ali bin Abi Thalib. Kamu berani bunuh, kita nikah. Dan dia penuhi tuntutan perempuan tersebut sampai dia bunuh Ali. Walhasil demikian fitnahnya perempuan, kadang seperti ini, dari hartanya, kecantikannya, kedudukannya, keluarganya, terkadang karena akidahnya, pemahamannya, amalan dia, manhajnya. Si laki yang dhaif, yang lemah agamanya, lemah imannya, hanyut terbawa oleh istrinya. Istrinya bilang apa, ya sudah, dia takut kehilangan sang istri ini, maka agamanya pun rela dia jual, wal'iyadzubillah, demi merelakan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Fitnah. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqah, orang yang bersedekah dan dia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis tentu menunjukkan tadi keutamaan israr, menyembunyikan sedekah atau infak tatawu. Dan itu lebih dekat kepada keikhlasan, lebih jauh dari riya. Terutama kalau itu tatawu, sedekah sunnah, berinfak membantu ini itu. Sebagian ulama katakan kalau itu wajib ditampakkan lebih afdal. Kalau itu wajib, ini seperti zakat, zakat mal, zakat fitrah, ditampakkan dan ma'ruf tiap tahun menampakkan umat Islam mengerjakan itu. Karena itu wajib, justru afdolnya ditampakkan, bukan kemudian disembunyikan. Karena ini yang wajib, yang lebih afdol disembunyikan kalau itu tatawu, sifatnya zakat atau sedekah yang sunnah, itu lebih afdol disembunyikan. Mereka katakan begitu pula sholat, sama. Kalau itu wajib, lebih afdol ditampakkan, makanya diwajibkan di masjid, berjamaah, ya jelas kelihatan satu sama lain datang. Tapi itu sunnah, lebih afdol disembunyikan, makanya diafdolkan, lebih sunnah dilakukan di rumah, enggak ada orang tahu. Al-Mahimah kata para ulama menyebutkan antara wajib dengan sunnah. Itu beberapa faedah yang para ulama sebutkan terkait hadis sabatun yudhilluhumullah. Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa riwayat yang menyebutkan selain dari tujuh ini, antara lain di dalam hadis-hadis Rasul disebutkan selain tujuh ini, idlal ghazi fi sabilillah, menaungi orang yang berperang, mujahid fi sabilillah. Ya, ini dikasih tempat tinggal misalnya atau apa. Nah. Wa aunul ghazi, begitu pula membantu yang berperang ini, selama perang itu betul-betul fisabilillah. Ini dia bantu, dia kasih akomodasinya, apanya, mungkin persenjataan dan lain sebagainya. Yang lain juga disebutkan dalam sunnah, indhar dhi usr, memberi waktu bagi yang kesulitan dalam membayar hutang. Orang ini kamu tahu keadaannya sulit, ekonominya terpuruk, dia punya hutang kepadamu, maka kamu permudah, kamu lunakkan. Enggak usah dipikir, sudah gampang. Waduh, enggak enak ini. Sudah ya, akhi. Kapan kamu punya rezeki, kapan kamu bisa bayar, bayar. Nah, dia kasih kelunakan, dia kasih. Ini termasuk golongan yang dinaungi oleh Allah di yaumul qiyamah, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Yang lain, takhfif al-hamal, meringankan beban seseorang yang dia bawa. Ini dibantu, dia bawakan, dia angkat, dia pikul dan semisalnya. Irfad dhigurm, membantu orang yang terlilit hutang. Ini dibantu untuk bisa menutupi atau melunasi hutang-hutangnya. Yang berikutnya, aun mukatab, membantu. Mukatab, mukatab ini budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan cara nyicil. Mukatabah namanya. Ini misalnya harga budak ini taruh 10 juta. Nah, dia nyicil dari gajinya, dia bilang ke tuannya, tiap bulan potong dari upah saya 100 ribu misalnya. Oh, sampai 10 juta, fine, lama. Walhasil, kamu yang tahu, kamu bantu. 5 juta saya bantu. Sisanya biar dia cicil tadi. Nah, bantuan kamu kepada dia ini termasuk golongan yang Allah lindungi dalam lindungannya. Wa tajiru sidqin fil maqal wa fi'lu. Juga pedagang yang Rasul sebutkan jujur dalam perbuatannya dan ucapannya. Enggak nipu, tidak merugikan konsumen, pembelinya. Tidak dusta dalam sumpah-sumpahnya. Walhasil, dalam perkataan dan perbuatannya si pedagang jujur, ini juga termasuk golongan yang dilindungi oleh Allah. Nah, di beberapa hadis yang diriwayatkan di Imam Ahmad, dalam Hakim dan riwayat-riwayat lain, nah, termasuk tahsin khuluq, memperbaiki akhlak, termasuk yang dilindungi oleh Allah. Ketika kamu berusaha terus untuk membenahi akhlakmu kepada kesempurnaan, akhlak mulia sesuai tuntunan Rasul SAW, ini termasuk dalam golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga al-wudu 'alal makarih. Wudu dalam keadaan kamu tidak senang. Cuaca dingin dan air dingin sekali. Tapi untuk ibadah kepada Allah kamu sempurnakan wudumu dalam keadaan dingin sekali. Atau sebaliknya, cuaca panas dan air panas. Itu yang kamu pakai untuk wudu dengan sempurna. Bukan kemudian dia sempurnakan wajahnya, tangan, dan yang lain-lainnya. Termasuk golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kafilul yatim, yang menaungi anak yatim, memberi kecukupan kehidupan atau nafkah baginya. Itu sunnah atau hadis yang menyebutkan golongan-golongan lain yang Rasulullah SAW sebutkan juga termasuk yang dilindungi oleh Allah SWT. Nas'alullah at-taufiq wa nas'alullah al-hidayah wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.